Di dalam SMS, kadang ana lihat awalnya suka ada bismillahnya. Apakah ada syariatnya kalau SMS harus diawali dengan bismillah? Barangkali ini termasuk keumuman surat, ya, di mana surat itu disyariatkan untuk dimulai dengan bismillah. Wallahu a'lam.